Mari kita membuka kitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-27. Kisah Rasul pasal yang ke-27. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 27 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya hanya bacakan dua ayat. Itulah ayat yang ke-33 dan 34. Ayat yang lain nanti kita baca dalam penguraian. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Saudara yang saya kasihi, saya tidak tahu apa yang menjadi pengertian kita tentang ibadah. Hari ini kan tema kita kepedulian sebagai buah ibadah. Apa yang kita mengerti tentang ibadah? Saya ingat satu hari, salah seorang keluarga yang saya ajak, di mana saya sedang khutbah bergereja. Lalu setelah selesai kebaktian, dia tanya, di mana ada di sini gereja Karo? Saya pikir mungkin dia rindu berjumpa dengan orang-orang Karo. Lalu saya tanya dia, kenapa bang? Tanya gereja Karo. Dia katakan apa? Tadi di gereja di mana kamu beribadah, rasanya saya belum beribadah. Lalu saya tanya lagi, mengapa kok punya perasaan belum beribadah? Intinya yang satu, karena dia tidak bisa mengikuti liturginya. Karena kata apa? Rasanya belum beribadah karena apa? Tidak ada doa Bapa Kami. Tidak ada pengakuan iman. Saudara, masalah ibadah bukan masalah liturgi. Tidak salah gereja kita liturginya rapi. Tidak salah ada unsur-unsur dalam liturgi kita, termasuk pengakuan iman, termasuk doa Bapa Kami. Tapi bukan itu jaminan orang beribadah. Walaupun liturginya rapi, mulai dari votum, ada pengakuan dosa, ada berita anugerah, ada pengakuan iman, ada doa Bapa Kami, itu tidak menjamin orang beribadah. Maka saya katakan, tidak salah gereja saudara liturginya rapi. Saya pun sangat mendukung gereja yang liturginya rapi. Tapi liturgi yang rapi bukan menjamin orangnya beribadah. Karena berdasarkan Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Ibadah itu menyangkut hubungan pribadi kita dengan Allah. Ibadah itu menyangkut bagaimana hidup kita berkenan kepada Allah. Ibadah itu menyangkut bagaimana hidup kita menyenangkan Allah. Itulah namanya hidup beribadah. Saudara, saya puluhan tahun aktif di gereja yang liturginya sangat rapi. Sangat teratur. Tapi kalau saya memikirkan sekarang, saya merenungkan sekarang, apalah artinya sekian puluh tahun saya di jemaat, yang liturginya rapi, yang liturginya teratur, tapi hidup saya tidak berkenan kepada Tuhan. Maka sekali lagi saya katakan, ibadah itu bukan menyangkut liturgi. Ibadah itu bukan menyangkut bagaimana susunan dalam gereja itu. Tapi ibadah itu menyangkut bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah. Biar liturginya rapi, kalau hidup kita tidak berkenan kepada Allah, tidak akan pernah kita termasuk orang bilangan yang beribadah kepada Tuhan. Maka hari ini tema kita, kepedulian adalah sebagai buah daripada ibadah. Karena apa saudaraku? Itu memang jelas merupakan satu hidup. Tatkala kita diselamatkan oleh Tuhan, tatkala kita ditebus oleh Tuhan, Alkitab mengatakan kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan, jelas hidup bagi orang di sekitar kita. Maka tidak mungkin juga orang mengatakan apa? Yang penting aku menyenangkan Tuhan. Yang penting aku menyenangkan Tuhan. Tapi tidak mempedulikan orang di sekitar kita. Apakah itu termasuk ibadah? Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bagaimana kita memiliki sikap peduli? Bagaimana kita memiliki sikap peduli? Nah, saya merasakan bahwa hati yang memiliki sikap peduli, saya percaya hati itu luar biasa tenteramnya, amin. Hati yang memiliki sikap peduli, hati itu luar biasa tenangnya. Ya. Saya minggu lalu, 4 kali khutbah 1 hari, yang pertama jam 7.30, yang kedua jam 10, lalu yang ketiga jam 12.15, lalu yang terakhir jam 5 sore. Tapi saya bersyukur, saya kalau saya hitung-hitung 4 kali khutbah itu, paling sedikit 10.000 orang yang mendengar. Karena sekali datang itu paling sedikit 2.500. Itu ada 1 plaza di Medan, namanya Medan Plaza. Luar biasa manusia, yang satu belum keluar, yang lain sudah antri di luar. Tapi satu kebahagiaan saya, tatkala saya kembali ke hotel, tiba-tiba dari bawah telepon, Pak, ada orang mau bertemu dengan Bapak. Saya sudah santai di kamar, saya pikir sudah tinggal relax. Ya. Jadi saya turun dari lantai 26, saya turun ke bawah, bertemulah dengan seorang ibu. Dia katakan, Bapak, semuanya tadi di gereja, Pak, saya rindu sekali bertemu dengan Bapak. Tapi memang di sistem di gereja itu, pengkhotbah itu hanya keluar pada waktu di mimbar. Dan selesai khotbah langsung dijemput, masuk lagi ke ruangan. Jadi tidak bertemu dengan orang. Dan memang tidak mungkin salami orang. Bagaimana salami 3.000 orang? Ya. Jadi datang ke hotel sudah jam 9 malam. Dia bawa anaknya, yang dikatakan apa? Baru saja anak itu mau bunuh diri. Dia ceritakan. Ya. Lalu saya layak anak itu, saya layani, sudah termasuk usianya cukup banyak. Dia pernah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam arti, dia pernah jadi hamba Tuhan, tapi tinggalkan pelayanan. Ya. Dia pernah jadi pendeta, dia pernah gembala jemaat. Tapi sudah 7 tahun, dia berubah profesi. Ya. Dan hidupnya menderita. Jadi saya lihat di jam 9 malam, selesai jam 11:30. Dan jam 12 itu baru saya membaringkan diri. Dan besoknya saya kembali ke airport untuk kembali ke Jakarta. Tapi malam itu walaupun tidurnya hanya berapa jam, wah, rasanya tenang sekali, rasanya tenteram sekali. Oleh karena apa? Saya bisa menolong dia. Ya. Ya. Dan 3 hari yang lalu, ibu itu telepon saya, katakan, Pak Pendeta, terima kasih, Pak, untuk waktu yang Bapak berikan, anak saya bisa ditolong. Saudaraku, apa kita tidak bahagia kalau kita bisa menolong orang? Ya. Ya. Jelas dikatakan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Tatkala kita bisa membagikan sesuatu untuk menyenangkan orang, untuk menyukakan hati orang, untuk mensejahterakan orang, untuk menyukacitakan orang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan apa? Sukacita kita makin sempurna. Kebahagiaan kita makin sempurna. Maka saudaraku, kebahagiaan itu tatkala kita bisa membahagiakan orang lain. Amin. Sukacita itu tatkala kita bisa mensukacitakan orang lain. Maka saya katakan apa? Makin kita mengharap kita dibahagiakan, makin kita mengharap kita disukacitakan, kita akan makin kering hidup ini. Maka jelas Alkitab dengan mengatakan apa? Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Maka saya percaya, saudaraku, makin hidup kita jadi berkat, hidup kita makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Makin hidup kita membuat orang bahagia, makin bahagia hidup kita. Ya. Saya ingat pada waktu kami masuk dalam pernikahan, kami diteguhkan dalam pernikahan tanggal 1 Desember tahun 83. Ya. Saya masih ingat khutbah pendetanya. Saya tidak tahu apakah saudara ingat khutbah pendeta tatkala saudara diberkati. Saya masih ingat khutbahnya. Jadi saya diberkati di salah satu gereja, itulah gereja Batak Kaur Protestan dalam Batang Serang di Medan. Ya. Tanggal 1 Desember tahun 83 jam 4 sore. Dan pendeta yang melayani saya namanya Pendeta Sadakata Ginting. Saya masih ingat khutbahnya. Dia katakan apa? Saudara sastra, kalau kau mau menjadi suami yang berbahagia, berjuanglah bahagiakan istrimu. Dan istri saya namanya Deli. Deli, kalau kau mau menjadi istri yang berbahagia, berjuanglah bahagiakan suamimu. Dan kami bersyukur. Ya. Tahun ini 28 tahun perjalanan hidup rumah tangga kami. Satu yang saya menikmati, tidak pernah ada penyesalan mengapa dia jadi istri saya. Saya harap di antara kita juga seperti, jangan pernah menyesal mengapa dia jadi suamimu. Amin. Mengapa dia jadi istrimu? Mengapa dia jadi pendetamu? Mengapa dia jadi pengurusmu? Mengapa dia jadi jemaatmu? Saya harap jangan pernah menyesal. Itu kuncinya hanya satu. Kalau kita punya prinsip apa? Jangan mengharap apa yang aku terima. Jangan mengharap apa yang aku dapat. Tapi apa yang aku bisa berikan? Apa yang aku bisa buat? Di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah jemaat ini, jangan saudara pikirkan apa yang ku dapat, apa yang ku bisa buat. Pastikan kehadiran kita menjadi berkat, amin. Pastikan kehadiran kita berarti untuk orang di sekitar kita. Dan itulah indahnya hidup. Itulah bahagianya hidup. Paulus punya satu komitmen yang luar biasa. Itulah membuat Paulus itu bertahan dimanapun ia ditempatkan oleh Tuhan. Ia bertahan karena apa? Prinsipnya hanya satu. Di mana aku ditempatkan oleh Tuhan, kehadiranku harus jadi berkat. Itu dicatat dalam Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-25. Di mana aku ditempatkan, kata Paulus, di situ aku harus jadi berkat. Maka saudaraku, sebagai hamba Tuhan, pastikan kehadiran kita di tengah-tengah jemaat menjadi berkat. Sebagai anggota jemaat, pastikan kehadiran kita di tengah-tengah jemaat menjadi berkat. Ya, di tengah-tengah keluarga. Saudara, saya dulu paling malas yang namanya ikut kumpulan keluarga. Saya pikir buang-buang waktu. Apalagi saya hamba Tuhan yang rasanya sibuknya luar biasa. Tapi hari ini saya terus menikmati. Ya. Pastikan kehadiran kita menjadi berkat. Tidak sia-sia waktu yang kita berikan, amin. Tidak sia-sia tenaga yang kita berikan. Dan ini yang kita lihat Paulus. Ya. Paulus dengan tegas mengatakan tadi kita melihat. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-36. Mari kita perhatikan ayat yang ke-36. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-27 tadi. Maka kuatlah hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga, jumlah kami semua di kapal itu, 276 jiwa. Perhatikan apa, maka kuatlah hati semua orang itu. Karena apa? Karena peduli Paulus. Karena kehadiran Paulus. Yang kita tahu di sini Paulus dalam kondisi, dalam situasi yang rasanya tidak masuk akal. Dan yang seringkali itu juga kita alami. Seringkali kita mengatakan apa? Bagaimana saya bisa peduli orang lain? Diriku pun tidak bisa kupedulikan. Bagaimana aku bisa memikirkan orang lain? Diriku pun tidak bisa kupikirkan. Bagaimana aku pikirkan rumah tangga orang lain? Rumah tangga aku pun tidak bisa kupikirkan. Seringkali kita punya konsep seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam pembacaan kita, Paulus, di saat ia bersama-sama dengan orang-orang yang dikatakan 276 itu, bersama-sama mereka mengalami ombak yang besar, bersama-sama mereka mengalami badai, bersama-sama mereka mengalami kesukaran. Tapi di tengah-tengah kesukaran itu, Paulus berdiri. Ia menghibur, ia menguatkan, ia memberikan pengharapan, ia memberikan dorongan, di saat ia pun dalam keadaan goncang. Maka pertanyaan untuk kita hari ini, di tengah-tengah pergumulan kita, masihkah kita bisa pikirkan orang lain? Di tengah-tengah kesulitan kita, masihkah kita bisa pikirkan orang lain? Jangan tunggu masalah kita selesai, baru kita memikirkan orang lain. Jangan tunggu urusan kita selesai, baru kita pikirkan orang lain. Jangan tunggu waktunya semua sudah beres, baru kita pikirkan orang lain. Sampai mati kita tidak bisa pernah memikirkan orang lain. Karena saudaraku, kalau kita jujur, kapan sih masalah kita selesai? Kapan sih persoalan kita selesai? Yang saya tahu, persoalan itu selesai tatkala nanti Tuhan jemput kita ke surga, amin. Jadi jangan sudah bertuhan, selesaikan pergumulanku, bereskan masalahku. Itu berarti apa? Tuhan angkat aku ke surga. Pertanyaan, apakah kita sudah siap diangkat ke surga? Saya belum siap, karena nanti sore masih khotbah. Ya. Nanti malam juga masih khotbah. Saya masih dua kali lagi saya khotbah hari ini. Jangan Tuhan angkat dulu. Ya. Dan besok pagi saya harus berangkat ke Batu. Ya. Ya. Karena apa saudaraku? Jangan saudara memikirkan masalahmu selesai. Jangan saudara memikirkan persoalanmu selesai. Namanya kita masih hidup dalam dunia. Dunia ini menjadi tempat memang kita harus mengalami masalah. Ya, jelas dikatakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 itu. Selama kita masih mendiami bumi ini, selama kita masih mendiami dunia ini, tidak ada istilah tidak punya persoalan. Maka saudaraku, jangan merasa saudara sendiri punya persoalan. Orang lain punya persoalan, amin. Ya. Kadang-kadang kita mikirkan, wah enak sekali orang itu, senang sekali orang itu tidak punya persoalan. Apabila sudah lihat pendeta, wah senang sekali pendeta tidak punya persoalan. Betul? Ya. Pendeta bukan tidak punya persoalan, pendeta punya banyak persoalan. Tapi makin banyak persoalan, makin banyak berkat, amin. Ya. Jangan saudara pikir pendeta tidak punya persoalan. Satu hari saya sampaikan pokok doa di tengah-tengah satu persekutuan. Lalu seorang ibu mengatakan begini, Pak Pendeta kok punya persoalan? Saya bingung sendiri, dia katakan, Pak Pendeta kok punya persoalan? Jadi rupanya dia punya konsep, pendeta itu tidak punya persoalan. Itulah sebabnya saudaraku, kasihan sekali para pendeta jarang didoakan, kurang didoakan. Pendeta itu hanya terus disodorin pokok doa, Pak Pendeta, doakan ini Pak Pendeta, doakan ini Pak Pendeta, doakan Pak Pendeta. Ya lumayan setelah didoakan dia masih ingat pendetanya. Saudaraku, entah dia pendeta, entah dia pencuri, tetap punya persoalan, amin. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan apa? Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan, walaupun mungkin bentuk penderitaan kita berbeda. Inilah Paulus. Jadi Paulus di saat ia mengalami badai, Paulus mengalami kesulitan, Paulus mengalami masalah. Di tengah-tengah masalah itulah ia berdiri. Ya. Ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, ya. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Luar biasa. Juga dalam kesukaran ini, maka berbahagialah kita di tengah-tengah pergumulan kita, kita masih pikirkan orang lain. Amin. Di tengah-tengah kesulitan kita, kita masih bisa memikirkan orang lain. Di tengah-tengah kekurangan kita, kita masih bisa pikirkan orang lain. Bukankah itu namanya kasih karunia? Ya. Ingat 2 Korintus pasal 8, ayat yang pertama, jemaat Makedonia, yang dikatakan apa? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka miskin. Tapi dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa, saudara. Sudah hidupnya miskin, ditimpa lagi oleh bermacam-macam masalah, tapi Alkitab mencatat apa? Kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan artinya apa? Memiliki sikap peduli yang tinggi. Itu karunia. Itu satu anugerah. Itu satu kehususan. Ya. Ya. Maka saya katakan, berbahagialah kita di saat kita membutuhkan sejumlah uang, kita bisa ulurkan tangan untuk orang membutuhkan uang. Wah, berbahagialah saudara. Ya. Ya. Dan mari kita lihat dalam firman Allah pagi ini. Bagaimana Paulus bisa berdiri? Dan bagaimana Paulus bisa menguatkan? Bagaimana Paulus bisa menghibur? Sehingga Alkitab tadi mencatat apa? Maka kuatlah hati semua orang. beberapa catatan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, sikap peduli, memiliki sikap peduli itu. Yang pertama sangat ditentukan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena apa dikatakan situ? Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wah, ini kunci pertama. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, hubungan kita dengan Allah, inilah membuat kita apa? Mata kita terbuka melihat orang-orang di sekitar kita, dan hati kita memiliki hati yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah kehadiran Tuhan. Maka kalau orang tanya saya, Pak, apa sih tandanya hubunganku dekat dengan Allah? Apa sih buktinya kedekatanku dengan Allah? Saya katakan apa? Salah satu bukti kedekatan kita dengan Allah, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena apa, saudaraku? Ibrani pasal 4 ayat 15 jelas mengatakan apa? Imam besar yang kamu punyai, bukan imam besar yang tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Artinya apa? Yesus yang hidup di dalam kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang di sekitar kita. Maka saudaraku, jangan saudara mengatakan apa, aku anak Tuhan, sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, penuh urapan. Tapi kita tidak memiliki sikap peduli orang di sekitar kita. Saya perlu katakan, perlu pertanyakan Roh Kudus yang mana yang saudara miliki. Ya. Ya. Kalau Roh Kudus yang kita miliki, itulah roh yang dikaruniakan oleh Yesus. Membuat kita menikmati kehadiran Allah. Kehadiran Allah itulah membuat kita apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita. Karena tadi malam seorang malaikat, itulah malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Maka puji Tuhan, saudaraku. Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita makin merasakan apa yang dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dan itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita. Ya, ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes pasal yang kelima belas, ayat yang kelima. Yesus mengatakan apa? Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ya. Akulah pokok anggur, kata Yesus. Kamulah carang-carangnya. Tidak mungkin kita berbuah, tidak mungkin kita mengeluarkan buah kalau kita tidak nempel kepada pokok itu. Tidak mungkin kita menghasilkan buah kalau kita tidak nempel kepada pokok itu. Tapi sebaliknya, makin nempel kita dengan Allah, makin kita menyatu dengan Allah, percayalah buah itu akan makin kelihatan dan akan makin dinikmati oleh orang lain. Maka saudaraku, Yesus katakan apa? Jangan mengaku diri bertobat. Jangan mengaku diri lahir baru. Jangan mengaku diri anak Tuhan. Matius pasal 3 ayat 8 mengatakan apa? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah. Jadi bukan omongan kita, bukan perkataan kita. Tapi adakah buah itu dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita? Sikap peduli, itulah ibadah kita. Sekali lagi saya katakan, ibadah itu merupakan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah melahirkan apa? Buah. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, bagaimana Paulus bisa berdiri? Yang menguatkan orang, menghibur orang. Yang kedua, kita perhatikan dalam pembacaan kita. Ayat yang ke-24. Dan ia berkata kepadaku, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ia berkata, itulah firman Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa firman Allah, orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Allah, hidupnya pasti mempedulikan orang di sekitarnya. Yesus berkata, karena apa saudaraku? Bagaimana kita bisa menenangkan orang lain? Bagaimana kita bisa mensejahterakan orang lain kalau kita sendiri tidak tenang? Maka saya ingat dulu waktu saya masih tingkat 2 di Batu, di sekolah teologi. Ada seorang dosen kami namanya Graham Robert. Dia salah satu pimpinan OMF. Ya. Tahun lalu kami sama-sama masih sempat makan siang waktu kami ke Sydney. Ya. Saya ingat khotbahnya dulu. Jangan sampaikan kepada orang yang engkau sendiri belum alami. Jangan katakan kepada orang kalau engkau sendiri belum alami. Jangan khotbahkan sesuatu kalau engkau sendiri belum alami. Saudaraku, sikap peduli itu, itulah buah apa yang sudah kita alami. Sikap peduli itu, itulah akibat sesuatu yang sudah kita nikmati. Ya. Paulus sudah menikmatinya. Paulus sudah mengalaminya. Kita ingat, ya, tatkala ia dibelenggu di penjara, bagaimana di tengah-tengah penjara itu ia bisa angkat doa dan pujian, dan bagaimana di tengah-tengah penjara itu ia bisa menjadi berkat. Pengalaman itulah menikatakan bahwa Paulus itu bisa berdiri, dan ia berkata kepada aku, jangan takut Paulus, jangan takut. Saudaraku, sulit untuk kita memberkati orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki satu kekuatan khusus. Ya. Coba saudara sedang ditipu orang, lalu saudara bertemu dengan orang ditipu orang, saudara katakan apa? Wah, nasib kita sama. Dan kalau sudah nasibnya sama, bagaimana bisa jadi berkat? Ya. Ya. Ya. Ya. Bedanya apa? Saudara ditipu, saya ditipu, tapi saya bisa memberkati orang itu. Itu bedanya. Saudara ditipu, saudara maki-maki orang itu. Beda. Ya, ya. Dan ia berfirman, dan ia berkata. Nah, saya percaya, inilah membuat Paulus itu bisa berdiri. Di saat badai itu menerjang, di saat kapal itu diombang-ambingkan, di saat angin itu menerjang, Paulus bisa berdiri oleh karena apa? Ia memiliki satu ketenangan. Ketenangan itu karena apa? Karena Tuhan berfirman. Maka saudaraku, saya ingin sampaikan di sini, jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa Tuhan berfirman. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa Tuhan berfirman. Karena apa? Saya terlalu percaya, selama Tuhan berfirman dalam hidupku, apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi, yang saya tahu dengan pasti, hidupku tenang dan tenteram. Mari kita baca sebentar Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran. Ya. Dan berdasarkan Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kebenaran itu, itulah firman Tuhan. Maka dan kata apa? Di mana ada firman Allah, di situ ada ketenangan. Di mana ada firman Allah, di situ ada ketenteraman. Maka saudaraku, jangan saudara cari ketenteraman tanpa firman Allah. Tidak akan pernah saudara temukan. Tapi sebaliknya, sekalipun di tengah-tengah tempat yang sulit, kalau firman Allah itu memberkati kita, luar biasa tenangnya hidup kita. Ya, ya. Saya sudah pernah menyaksikan di sini, bulan yang lalu, saya dengan rombongan, kami ke Kalimantan Barat, seumur-umur saya baru kali itu naik ojek 12 jam. naik sepeda motor, sewa ojek itu sekali jalan 450 ribu. Pulang pergi 900 ribu. Jadi kami ada 7 orang, itulah saya harus bayar ojeknya, 7 kali 900 ribu. 12 jam. Waktu hamba Tuhan di sana menjelaskan, Pak, inilah rote-rote yang kita jalani. Doa saya hanya satu, Tuhan, berikan saya pinggang orang yang umurnya 30 tahun. Karena saya ingat dulu waktu saya 30 tahun, tidak pernah saya merasa lelah. Sekarang umur saya 58 tahun, terasa capek. Lalu sampailah kami satu tempat, tidak ada listrik. Jadi kaki saya 3 kali terbakar kena knalpot, 6 kali jatuh ke lumpur, 4 kali nabrak pohon. Tatkala kami sampai di desa itu, wah terpencil sekali. Saya rasa hampir semua Kalimantan Barat saya sudah kunjungi. Dan saya tiap bulan ke desa. Tidak, rasanya tidak ada desa, tidak saya tiap bulan saya tidak datang. Saya satu minggu di Jakarta itu termasuk banyak. Saya banyak ke desa. Sampailah ke desa itu, luar biasa sulitnya. Tatkala kami sampai di situ, kami mau mandi. Mandinya pun luar biasa bergumulnya. Kalau airnya masih mengalir walaupun agak keruh kan lumayan. Tapi ini airnya sudah keruh, sudah kuning. Tidak mengalir, muter-muter di situ. Orang mandi di sana, saya mandi lagi di sini. Pertama cukup bergumul, Tuhan bagaimana aku turun. Tapi saya lihat juga teman lain turun, saya juga turun. Lalu kami dijamulah oleh hamba Tuhan itu. Malam itu kami dijamu hanya dengan apa, daun singkong dicincang. Taruh sedikit teri, itulah kami makan. Dan besoknya kami makan pagi, 3 super mie. Itulah dihidangkan kepada kami untuk makan 10 orang. Jadi super mie-nya tidak kelihatan, airnya yang banyak. Hamba Tuhan itu sudah 5 tahun di situ. Dan katakan apa, selama 5 tahun baru sekali ia pergi ke kota. Karena apa? Sekali ke kota tidak habis uangnya seperti itu. Dia hanya terima 1 bulan 275 ribu. Ya sudah bisa bayangkan. Kalau sekali ke kota dia ambil 900 ribu, itu baru ongkos, belum makan, belum penginapannya. Berarti apa? Harus gajinya itu 1 tahun baru bisa ke kota. Tapi satu yang saya lihat, hamba Tuhannya tenangnya, hamba Tuhannya luar biasa, wajahnya berseri-seri, sepertinya tidak punya pergumulan. Tapi satu yang saya katakan apa? Hanya satu rahasianya. Setiap hari itu ia menikmati bagaimana Tuhan berfirman, bagaimana ia Tuhan berfirman, bagaimana Tuhan berfirman. Sehingga dia katakan apa? Walaupun tempatnya gelap, hidupnya begitu sulit, dan tatkala saya pulang dari sana, saya katakan kepada semua teman, sekian banyak hamba Tuhan di sana, hanya terima 275 ribu. Dan saya katakan mereka butuh sepeda motor, puji Tuhan. Tidak sampai 2 hari, kami butuh 2 sepeda motor, orang kasih 4 sepeda motor. Kami berdoa untuk 3 gitar, 2 minggu lalu orang kasih 5 gitar. Dan saudara doakan, nanti tanggal 15, saya akan kembali ke teman-teman barat untuk bawa serahkan motor itu, serahkan gitar itu. Waktu teman itu mengatakan, Pak, Pak masih betul udah mau datang ke sini, saya katakan, saya pasti datang. Karena apa? Firman Allah. Firman Allah. Firman Allah itu membuat rasanya tidak mungkin saya tidak kembali ke desa itu. Kalau pikirkan enaknya, kan enak di sini. Saya khutbah di sini, saudara kasih uang transport, disambut lagi, dikasih minum lagi. Kalau enak di Jakarta. Tapi firman Allah yang berbicara. Itulah membuat saya apa? Setiap bulan kami pergi ke suku Badui. Tiap bulan kami berangkat ke sana. 3 bulan sekali kami ke suku Sasak di Lombok. Karena apa? Karena Tuhan berfirman. Kalau Tuhan tidak berfirman, saya tidak mungkin berangkat ke sana. Lebih enak di Jakarta, betul? Lalu yang ketiga, sikap peduli itu yang kita miliki. Yang dimiliki oleh Paulus, yang ketiga yang kita temukan. Jadi yang pertama tadi hubungan pribadinya dengan Allah. Yang kedua apa? Ketenangan hidupnya oleh kenapa? Karena firman Allah. Lalu yang ketiga, Dikatakan dalam ayat yang ke-25 Kisah Rasul pasal yang ke-27 tadi. Sebab itu tabahkan hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Luar biasa. Semuanya pasti terjadi sebagaimana dinyatakan kepadaku. Kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Allah. Imani firman Allah. Yakini firman Allah. Janji Tuhan pasti digenapi. Maka saudaraku, saya sampai hari ini rasanya tidak mungkin berhenti berkhotbah. Tidak mungkin berhenti menginjili. Tidak mungkin berhenti melayani. Karena apa? Saya terlalu yakin firman Allah pasti digenapi. Saya terlalu yakin firman Allah pasti digenapi. Bagaimana Allah menggenapi itu bukan urusanku. Bagaimana Allah menggenapi itu bukan kupikirkan. Yang aku pikirkan bagaimana Injil sampai. Bagaimana Injil diberitakan. Bagaimana Injil diberitakan. Saudaraku, wah luar biasa bahagianya hidup kita. Kalau kita yakini janji Tuhan pasti digenapi. Nah, saya sudah menikmati. Kalau pekerjaan Tuhan kita kerjakan. Kalau urusan Tuhan kita urus. Mana mungkin Tuhan tidak urus urusan kita. Amin. Aku percaya kepada Allah dan aku yakin. Semua pasti digenapi. Semua pasti digenapi. Maka saudaraku percayalah, kalau kita tolong orang, kalau kita tolong orang, percayalah janji Allah mengatakan apa? Tidak akan membuat kita menjadi melarat. Tidak akan mungkin. Maka saudaraku, jangan buat sesuatu, jangan lakukan sesuatu kalau kita tidak meyakini. Capek. Tapi saya sungguh menikmati terus. Ya. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, luar biasa. Ya. Ya. Tadi kami malam kami pulang dari Bandung sudah 23:30 malam. Ya. Kemarin kami ke Bandung, luar biasa macetnya. 5 jam baru sampai di Bandung. 5 jam. Ya. Luar biasa macet. Ya. Ya. Ya. Sampai di Bandung, tidak sempat saya kemana-mana langsung pimpin kebaktian. Ada seorang teman kita, dia katakan, saya rindu Bapak yang pimpin ulang tahun saya ke-70 tahun. Lalu tadi malam pulang ke sini. Saya sampai 23:30, lalu dia telepon dari Manado. Dia ungkapkan lagi pergumulannya, tidak terasa sudah sampai jam 1. Sering lewat telepon. Ya, ya, ya. Tapi tiap kali saya ingat janji Allah, jerih payahmu tidak sia-sia. Maka tadi saya berangkat ke sini, wah bahagianya luar biasa. Ya, ya, ya. Terus katakan hari ini 3 kali saya khutbah. Dan besok pagi, jam 5 pagi saya berangkat ke Batu. Kalau pikir capeknya capek, tapi ingat janji Allah itu, luar biasa bahagianya. Ya, jerih payahmu. Jadi saudaraku, percayalah bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tatkala kita bisa menyalami orang, tidak sia-sia kita salami orang itu. Amin. Tatkala kita tersenyum kepada seseorang, tidak sia-sia senyum kita. Asal senyum kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tatkala kita mengulurkan tangan untuk menolong seseorang, tidak sia-sia yang kita ulurkan itu. Jadi sikap peduli itu akan kita nikmati tatkala kita meyakini tidak sia-sia. Ya. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Ya. Bagaimana Paulus bisa berdiri dan menguatkan hati banyak orang? Yang keempat, yang terakhir. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-35. Ini hal yang keempat. Sikap peduli itu boleh kita miliki. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, lalu dikatakan apa di situ? Mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Perhatikan apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya orang yang tahu bersyukur kepada Allah memiliki sikap peduli. Hanya orang yang tahu bersyukur kepada Allah hidupnya bisa jadi berkat. Hanya orang yang memiliki sikap hati bersyukur kepada Allah hidupnya berarti untuk orang lain. Maka saudaraku, pupuklah ucapan syukur. Amin. Kembangkan ucapan syukur. Ya. Orang yang mengembangkan hati bersyukur pasti memiliki sikap peduli yang tinggi. Orang yang memiliki hati bersyukur kepada Allah pasti memiliki sikap peduli yang tinggi. Karena apa? Sudah tahu arti mengucap syukur? Sudah tahu arti mengucap syukur? Ya. Definisi pengucapan syukur itu sangat sederhana. Merasa berhutang kepada Tuhan. Itu aja sikap peduli. Itu aja kita sikap peduli. Ya. Merasa berhutang. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Roma 1:14-15, aku berhutang, itulah sebabnya. Jadi perhatikan Roma 1:14, aku berhutang, itulah sebabnya. Maka orang yang merasa berhutang kepada Tuhan, pasti ia peduli orang di sekitarnya. Ya, saudara, saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Ya, karena saya pernah menyaksikan, saya bangga sekali lihat tentara. Tiap kali saya lihat tentara di pinggangnya itu ada pistol, bangga sekali saya melihatnya. Dan pikiran saya apa? Satu kali kelak nanti akan saya seperti itu. Ya. Tapi tatkala Tuhan selamatkan saya, tatkala Tuhan ubah hidupku, melalui khotbah yang sangat sederhana, itulah 2 Korintus 8:9, ia yang kaya rela menjadi miskin. Itulah yang saya alami 10 Agustus tahun 72. Menjelang saya ujian SMA kelas 3 di kota Medan. Rasa berhutang itulah yang membuat saya akhirnya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Sehingga Desember tahun 72 saya tinggalkan kota Medan. Saya bisa sampai di Batu Malang dan saya bisa berdiri di sini. Hanya oleh karena apa? Rasa berhutangku kepada Tuhan. Itulah pengucapan syukur. Orang yang memiliki hati bersyukur kepada Allah pasti memiliki sikap peduli. Orang yang memiliki hati bersyukur kepada Allah pasti ia memikirkan orang-orang di sekitarnya. Dan saudaraku, sekali lagi saya katakan, inilah kekuatan saya sampai hari ini. Mengapa terus rasanya roh ini terus menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Allah? Hanya satu alasannya, rasa berhutangku kepada Tuhan. Tidak mungkin kita memiliki sikap peduli kalau kita tidak memiliki rasa berhutang kepada Allah. Dan ini yang dimiliki oleh Paulus. Mengapa Paulus memiliki rasa berhutang kepada Allah? Jawabannya hanya satu. 1 Timotius 1:15-16. Saya tutup di sini. Firman Allah berkata apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Dengan demikian aku jadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Pastikan hari ini, kalau engkau sudah mengalami kasih Allah, pastikan hari ini, kalau engkau sudah mengalami kasih Allah, biar kasih Allah itu mengalir lewat hidupmu. Sehingga orang-orang di sekitar kita menikmatinya. Amin. Itulah sikap peduli. Dan saya percaya itulah ibadah. Itulah ibadah. Ya. Maka saudaraku, 4 hal yang saya sampaikan pagi ini menjadi catatan bagi kita. Dan mari kita masing-masing membuat satu evaluasi. Yang pertama, bagaimana hubungan pribadiku dengan Allah. Itu akan menjadi ukuran, itu akan menjadi akibat. Adakah aku memiliki sikap peduli orang di sekitarku? Yang kedua, sejauh mana aku mencintai firman Allah? Sejauh mana aku mencintai firman Allah? Sehingga hidupku tenang, hidupku tenteram, sehingga di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tantangan, aku bisa berdiri memberkati orang di sekitarku. Dan yang ketiga, sejauh mana aku meyakini kuasa firman Allah? Firman Allah pasti digenapi. Ya, tidak sia-sia, amin. Tidak sia-sia. Dan yang keempat, adakah kita merasa berhutang kepada Tuhan? Sehingga rasa bersyukur itu, itulah membuat kita apa? Mempulihkan orang lain, pikirkan orang lain, pedulikan orang lain. Filipi pasal 2 ayat yang keempat, pikirkan orang lain, pikirkan orang lain, pikirkan orang lain. Mari kita berdoa.